بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada majelis yang lalu dari pelajaran kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fis sahihaini, telah kita baca apa yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam kitab beliau dari kitab As-Siyam, man qadima min safarin wa huwa muftir, barang siapa yang tiba dari safar dalam keadaan dia muftir, dalam keadaan dia tidak puasa, amsaka baqiyata yaumihi, maka ia wajib untuk menahan sisa dari harinya, artinya untuk tidak makan minum dulu sampainya di kampungnya, ya. Dan ini telah kita nukilkan bahwa di sana ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Naam, dan apa yang boleh sebutkan di sini adalah mazhabnya orang-orang Hanafiyah, orang-orang Hanafiyah dan para pengikutnya, dan juga satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Adapun yang lainnya seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, juga Al-Imam Ahmad, pada riwayat yang lain dari beliau mengatakan tidak ada keharusan untuk nahan diri mereka untuk dari makan dan minum ketika dia sampai di kampungnya dari safarnya dalam keadaan memang dia tidak puasa, karena sekali lagi dia musafir, boleh baginya untuk berbuka di dalam perjalanannya. Bahkan kata Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhuna Syekh Muhammad ibn Hizam hafizahullah taala dalam kitab beliau Fathul Allam fi dirasati hadits bulughil maram, dalam permasalahan ini beliau mengatakan, ya, qala Malikun wa Syafi'i, berkata Malik dan Asy-Syafi'i, walau qadima musafirun fi hadhihi al-hal, seandainya seorang yang musafir tiba, maksudnya di kampungnya dalam keadaan seperti ini, dia tidak puasa karena dia telah berbuka di perjalanan tadi karena dia musafir, fawajada imra'atahu qad taharat, kemudian dia mendapati istrinya dalam keadaan sudah suci, fidzalikal yaum, pada hari itu, ya, karena boleh jadi pagi-pagi masih haid, kemudian di siang harinya masya Allah, ya, darah sudah berhenti mengalir dan dia pun segera mandi. Datang suaminya, ia mendapati istrinya tersebut dalam keadaan sudah suci. Naam, kata Al-Imam Malik dengan Al-Imam Syafi'i, jazalah wat'uha, boleh baginya untuk dia menjima'inya, ya. Wa qala Syafi'i, berkata Syafi'i, uhibbu lahuma yastatira bil akli, dan saya senang bagi keduanya untuk bersembunyi, maksudnya diam-diam untuk dia makan, ya, jangan perlihatkan di depan orang, di depan umum. Wal jima', ya, jima', kalau jima' manasani, gua harus beristitar dari orang-orang. Khawfat tuhma, karena apa? Khawatir tuhma, khawatir ada tuduhan-tuduhan kepada keduanya, dikhawatirkan orang salah paham. Naam. Baik. Ka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini pembahasan kita yang kemarin. Adapun pendalilan ataupun hadis yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu taala bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengumumkan kewajiban berpuasa hari Asyura padahal di siang hari, ya, maka ini kita bawa kepada orang yang tidak mengilmui bahwasanya hari itu sudah satu Ramadan, ya. Maka kapan saja sampai ilmu kepadanya bahwa hari itu sudah satu Ramadan, baik tengah hari ataupun sore hari, ya, wajib baginya untuk dia menahan dirinya pada saat itu juga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan insya Allah puasanya teranggap sah sempurna dan tidak ada kewajiban untuk mengqadanya, wallahu alam. Sebagaimana dalam kisah ini tentang hari puasa hari Asyura, di mana sebagian dari mereka ya baru mengetahui setelah Nabi alaihi salatu wasallam mengumumkannya. Maka beliau pun mengatakan, fa'atimu baqiyata yaumikum, sempurnakan sisa hari kalian ini ya. Nah, wab'athu ila ahli al-arud, dan utuslah seseorang untuk menjumpai orang-orang penduduk Arud yang ada di luar Madinah, falyatimmu baqiyata yaumim, agar mereka menyempurnakan sisa dari hari mereka. Itu kesimpulan pelajaran kita pada pembahasan yang lalu. Tapi seandainya sebaliknya, ikhwani fiddin, jika ada orang yang musafir, di tengah perjalanan dia tidak mau membatalkan puasanya, nanti masuk di kampungnya, menjelang tiba di rumahnya, baru dia mau batalkan, apakah boleh perkara seperti ini? Nah, maka yang benar dari pendapat para ulama, la yajuz, ya, tidak diperbolehkan. Dan ini ya adalah pendapatnya mayoritas ulama Asy-Syafi'iyah, ya, dan ini pendapatnya ya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Naam, bahkan ini ya dipatwakan oleh mayoritas para ulama bahwasanya tidak boleh lagi dia membatalkannya setelah dia sudah masuk di kampungnya. Jadi sebelum menyesal ya berbuka memang di jalan. Ya jangan sampai nanti masuk di kampungnya sudah lihat rumahnya, nanti sudah tahu bahwa istrinya rupanya dalam keadaan sudah bersih, baru dia membatalkan. Tidak boleh lagi dia membatalkannya. Ya, jadi ambil rukhsah, keringanan yang telah Allah berikan. Tapi kalau toh dia mau memaksakan dirinya puasa dalam keadaan dia musafir, maka boleh baginya ya, walaupun terjadi khilaf mana yang lebih afdal, puasa atau berbuka. Dan di antara mereka ada yang merinci kembali kepada ya keadaan orang-orang tersebut. Nah, jadi kita lanjutkan bacaan hadis kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahihaini. Qala rahimahullahu taala, at-tarhibu min iftari Ramadan. Tarhib, ancaman bagi mereka yang berbuka di siang hari pada bulan Ramadan. Artinya ancaman bagi mereka yang tidak berpuasa. Dan sebenarnya pembahasan ini ya ataupun dalilnya bisa kita juga ambil pada hadis yang lalu tentang ancaman bagi mereka yang berbuka puasa sebelum waktunya. Artinya mereka pada asalnya puasa, hanya dia buka sebelum waktu puasa tiba beberapa saat. Ini diancam, dijumpai oleh Nabi ataupun diperlihat kepada Nabi SAW, orang-orang tersebut nanti pada hari kiamat digantung ya kakinya dalam keadaan apa? Mulutnya koyak dan berdarah-darah ya. Naam, al-jazaa'u min jinsil 'amal. Dia senang mulutnya mengunyah, ya akhirnya dia pun nantinya akan dikoyak mulutnya, bibirnya dan mengalirkan darah. Wallahu al-musta'an ya. Sebenarnya hadis ini juga bisa ditempatkan pada orang yang sama sekali tidak berpuasa. Kalau saja kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau dia berpuasa saja pada asalnya, hanya saja dia buka beberapa saat sebelum waktunya, itu diancam dengan ancaman tadi, bagaimana lagi kiranya yang tidak puasa sama sekali. Baik, kita dengar dulu hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah, berkata al-Imam at-Tirmidzi wa huwa Abu Isa, kunyanya Muhammad ibn Isa ibn Saur at-Tirmidzi. Qala haddathana Ahmad ابن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا ربعي ابن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري dari سعيد ابن أبي سعيد المقبري سعيد ابن كيسان nama bapaknya beliau adalah Kaisan, jadi Abu Sa'id Al-Makburi namanya Kaisan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda raghima anfu rajulin, sungguh merugi dan celaka. Dzukirtu inda, saya disebut di sisinya, falam yusalli alayya, kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa raghima anfu mri'in, dan sungguh merugi dan celaka seseorang dakhala alaihi ramadhan, bulan ramadhan masuk, dia bulan ramadhan masuk padanya, artinya dia menjumpai bulan ramadhan. Thumman salakha, kemudian ramadhan berakhir, qabla ayyukfaralah, sebelum orang itu diberikan ampunan untuknya. Ya, kenapa dia tidak mendapatkan ampunan? Jadi antaranya boleh jadi dia tidak berpuasa pada bulan ramadhan. Karena Nabi sendiri alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, na'am as-salawatul khamsu, al-jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Bahwasanya salat Jumat ke Jumat berikutnya, salat lima waktu ke salat lima waktu berikutnya, ramadhan ke ramadhan berikutnya adalah merupakan penggugur-penggugur dosa di antara waktu tersebut. Kapan? Iza jatuni batil kabair, apabila dosa-dosa dijauhi, dosa-dosa besar dijauhi, dan tidak diragukan bahwasanya tidak berpuasa pada bulan Ramadan, sengaja tidak puasa pada bulan Ramadan adalah merupakan dosa di antara dosa-dosa besar. Nah, baik. Jadi Nabi mengatakan, dan ini kaitannya dengan pembahasan judul yang Asy-Syaikh rahimahullah sebutkan, wa ragima anfu mri'in, dan sungguh merugi dan celaka. Dakhala alaihi ramadhanu, bulan ramadhan masuk menjumpainya, thumman salaha, kemudian ramadhan habis berakhir keluar, qabla ayyukfarala, sebelum dia diampuni. Ya, wa ragima anfu rajulin, dan sungguh merugi dan celaka, adraka indahu abawahul kibar, dia menjumpai di sisinya kedua orang tuanya, ya, dalam keadaan sudah tua rentah, falam yudkhilahul jannata, kemudian keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Artinya, kenapa? Karena dia tidak birrul walidaini, kepada kedua orang tuanya. Merugi orang ini dan celaka seseorang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, kesempatan untuk meraih surga. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya birrul walidain min asbabi dukhulil jannah. Bahkan Nabi mengatakan sungguh merugi dan celaka di mana seseorang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan, ya, keduanya sudah tua renta, ternyata dia tidak bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman, itu Abdurrahman bin Ishaq dalam periwayatannya, wa dhunnu qala au ahaduhuma, ataupun salah satu keduanya. Ya, kalau dia tidak mendapatkan ayahnya, mungkin ibunya masih hidup. Kalau tidak dapatkan ibunya masih hidup, mungkin ayahnya masih hidup. Maka berbuat baiklah kepada keduanya ataupun salah satunya, kalau memang salah satunya sudah meninggal. Jadi wadhunnu qala, dan aku mengkira juga bahwa dalam periwayatannya, ya, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga au ahaduhuma, ataupun salah satu di antara keduanya. Hadzal haditsu, hadis ini hasanun gharib, kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini adalah hasan gharib, min hadzal wujuhi, dari jalan ini, dari sisi ini. Nah, Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini pertama keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meruginya orang yang tidak bersalawat kepada beliau pada saat Nabi alaihi salatu wasallam disebut. Nabi alaihi salatu wasallam di hadis yang lain mengatakan, ya, na'am man shalla alayya sallallahu alaihi asyra, siapa yang bersalawat kepadaku maka Allah pun bersalawat. Tapi man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, ya, sallallahu alaihi asyara, maka Allah pun akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Naam. Dan diantara saat-saat dan keadaan yang tepat untuk kita membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam pada saat nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Naam. Dan sebagian mengecualikan, kecuali kalau pada saat-saat khutbah Jumat sedang berlangsung, maka hendaknya kita dia mendengarkan, dan tidaklah disyariatkan kita untuk apa bersalawat, apalagi satu masjid ia berteriak sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan di sebagian masjid-masjid umum ketika khatibnya menyebutkan nama Nabi sallallahu, maka mereka pun satu masjid bergemuruh mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, karena ada dalil-dalil yang lain yang memerintahkan kita untuk berdiam untuk mendengarkan khutbahnya khatib pada saat dia sedang berkhutbah, wallahu alam. Nah, kemudian berikutnya boleh mengatakan as-sha'imu la yubalighu fil istinshaqih, hendaknya orang yang berpuasa tidak berlebihan dalam melakukan istinshaq, itu menghirup air ke hidung. Jadi tetap dia hirup tapi jangan sampai berlebihan, ya. Nah, dan beristinshaq para ulama berbeda pendapat apakah ini wajib hukumnya ataupun sunnah mustahab. Mayoritas kebanyakan ulama mengatakan sunnah mustahab, dan di antara mereka ya ada yang mengatakan wajib, dan di antara dalilnya hadis yang kita akan baca di sini. Ya, na'am, karena dalam bentuk perintah. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa huwa na'am Abu Raja al-Baghlani, qala akhbarana Yahya ibn Sulaym an Ismail ibn Kathir an Asim ibn Laqit ibn Sabirah, dari hadisnya taib dari Asim ibn Laqit ibn Sabirah qala qala Rasulullah, demikian di sini tertulis, dan yang benar setelah Asim ibn Laqit ibn Sabirah ada an abihi, dari ayahnya, itu siapa? Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu. Jadi pada cetakan ini tertulis an Asim ibn Laqit ibn Sabirah, dan beliau tabi, bukan apa? Sahabi. Yang sahabi itu adalah ayahnya. Oleh karena itu ya di cetakan baru di situ tertulis an Asim ibn Laqit ibn Sabirah an abihi, dari ayahnya. Itu siapa? Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda balik fil istinshaq, berupayalah, ya, balik, upayakan ya untuk melakukan istinshaq, ya, illa an takuna sha'ima, kecuali jika kalian berpuasa. Jadi tetap istinshaq, masukkan air ke hidung, tetapi jangan sampai ya berlebihan. Adapun di luar bulan Ramadan ataupun di luar puasa, jika seseorang tidak sementara puasa baik itu bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, jadi jangan melakukan tindakan yang berlebihan dalam mengisap air ke hidung, ya, kalau sedang puasa. Baik, saya ulang bahwasanya dalam hadis ini Nabi memerintahkan untuk kita berupaya, berusaha semampunya untuk mengisap air, memasukkan air ke hidung. Kecuali apa kata Nabi? Kecuali kalau puasa. Ya, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa di luar bulan Ramadan. Balik bil istinsyaqi, berupayalah untuk kalian beristinsyaq, itu masukkan air ke hidung, illa an takuna sha'ima, ya, kecuali jika kalian berpuasa. Hadza hadithun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa qad taqaddama fil wudu'i mutawwalan, dan telah berlalu hadis ini secara panjang lebar, ia disebutkan di pembahasan wudu dari juz pertama dari kitab ini. Al hadis akhrajahu at-Tirmidzi wa qala thayyib. Zahir bukan juz pertama ya, juz kedua adh-dhahir. Nah, juz pertama itu adalah Kitabul Ilmi kemudian Kitabul Al-Iman. Nah. Thayyib. Al hadis akhrajahu at-Tirmidzi. Hadis ini adalah juga dikeluarkan oleh Al-Imam at-Tirmidzi. Wa qala hadha hadithun hasanun sahih wa akhrajahu an-Nasa'i, juga hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam an-Nasa'i. Idzan qara'na hadithaini, jika demikian kita telah membaca dua hadis. Yang pertama hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang ancaman bagi yang tidak berpuasa, ancaman bagi mereka yang berbuka di siang hari pada bulan Ramadan, bahwa mereka diancam bahwa tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah anjuran untuk seseorang berpuasa, anjuran bagi orang yang sedang berpuasa supaya tidak berlebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung, karena dikhawatirkan tentunya bisa air itu masuk ke rongga, karena sudah diketahui bahwasanya sesuatu yang masuk di hidung ya biasanya bisa tembus di mulut, dan ini menunjukkan bahwa ada hubungan ke lambung, ya, ke lambung, dan kalau sudah masuk berarti batal, kecuali kalau tidak sengaja tentunya. Nah, sekarang kalau kita sudah sampai ilmu kepada kita, kemudian masih ya memaksakan diri untuk beristinsyak dengan berlebihan, ya dikhawatirkan ini bahwa sama dia kalau sengaja. Kenapa? Karena Nabi sudah ingatkan jangan berlebihan, dia masih berlebihan. Nah, jadi balik ke istinsyaqi illa an takuna saima, berupayalah kalian menghirup air ke hidung pada saat kalian berwudu kecuali jika puasa, jangan berlebihan. Wallahu alam. Jadi yang dilarang bukan istinsyaknya tapi yang berlebihannya, ya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.